السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kita masuk pada pembahasan penutup dari bab yang lalu yang disebutkan dengan kalimat khatimatun lihadzal bab, penutup bab ini, yakni kesimpulan dari bab yang telah dibahas. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, lamma kana al-insan bal kullu hayyin mutaharrik bil iradah la yanfakku an ilmin wa iradatin wa amalin bi tilka al iradah وله مراد مطلوب وطريق وسبب يوصل إليه معين عليه. Kata beliau bahwasanya yang namanya manusia, bahkan seluruh makhluk yang hidup dan bergerak, yang bergerak dengan iradah, dengan keinginan, pasti enggak akan lepas dari beberapa perkara. La yanfak, enggak akan lepas, an ilmin, dari ilmu, keinginan, perbuatan, dan perbuatan untuk mewujudkan keinginannya. Dan yang namanya makhluk hidup, manusia dan seluruh hayyun mutaharrik, pasti memiliki muradun matlu, memiliki keinginan yang dicari, mesti memiliki keinginan yang dicari. Wa tariq, wa sabab yusul ilaih, juga memiliki jalannya, keinginannya ini, jalannya ke sana. Ini sebab yang membawa dia kepada apa yang diinginkannya. Dan juga mesti mencari bantuan atau mencari dukungan dari sesuatu untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Demikian yang namanya makhluk hidup, dan ini sudah pernah dibahas di awal bab ini, dan kemudian disebutkan dalil sampai diakhiri dengan kesimpulan kembali. Qala wa taratan sababun minhu, dan kadang-kadang sebab itu sebab dari dirinya, dari usahanya secara pribadi. Kadang-kadang sebab yang menyebabkan dia mendapatkan apa yang diinginkannya adalah kharijun munfasilun anhu, kadang-kadang terpisah di luar dirinya. Wa taratan minal kharij fasara al-hayy majbulan ala an yaqsid shay'an yuridu, maka yang namanya makhluk hidup apalagi manusia pasti dia majbulan ala an yaqsid shay'an wa yuriduhu, sudah ditakdirkan secara fitrahnya pasti dia akan mencari tujuannya, mencari keinginannya, dan berupaya mencari bantuan dari manapun yang bisa membantu dia untuk mendapatkan keinginannya. Yasta'inu bi syai'in wa ya'tamidu alaih, meminta bantuan dari sesuatu dan bersandar dengan sesuatu itu fi husuli muradih, untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Wal muradu qisman, dan yang diinginkan itu ada dua jenis. Muradun li nafsihi, diinginkan zatnya. Wa muradun li ghairihi, diinginkan sebagai jalan, sebagai perantara. Ada yang diinginkan, memang itulah yang diinginkan. Ada yang diinginkan karena bisa membawa kepada sesuatu yang lain, jadi diinginkan sebagai perantara. Wal musta'anu qisma, dan yang dikatakan musta'an, yang bisa dimintai bantuan, itu juga dua. Musta'anun li nafsihi, musta'anun tattabi' lahu wa alah. Yang diminta bantuannya langsung secara nafsi, yakni diminta bantuannya zatnya. Yang kedua, diminta bantuannya sebagai alat saja. Qul inna a'udzubikumullah, demikian gambaran-gambaran tadi yang sesungguhnya itu adalah suatu yang fitrah pada seluruh makhluk. Kemudian Ibnu Qayyim membahas selanjutnya bahwasanya tujuan tadi, kalau seorang itu hatinya dalam keadaan sehat, yang diinginkannya adalah Allah, meminta bantuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang lain, makhluk-makhluk seluruhnya, kadang-kadang kita mengambil mereka sebagai bantuan, tapi alatan, bukan musta'an lidatihi, tapi musta'an kal alah. Bukan diminta bantuannya secara zat, bukan, karena zatnya adalah makhluk yang lemah, tetapi diambil sebagai sababan wa alatan, sebagai alat dan penyebab saja. Qanifidina azakumullah, demikian pula cinta. Seorang yang menginginkan, nanti lambat laun dia tumbuh cintanya. Menginginkan, mengharapkan, menginginkan, mengharapkan, akhirnya cinta. Maka barang siapa yang menginginkan Allah, mengharapkan dari Allah, berdoa kepada Allah, maka dia harus cinta kepada Allah SWT. Itulah dikatakan cinta li nafsihi wa dhatih, cinta secara hakiki, zatnya, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun cinta kepada makhluk manapun adalah sebagai alatan wa sababan. Hendaklah mencintai makhluk dalam rangka cinta kepada Allah. Hendaklah mencintai makhluk dalam rangka menjalankan syariat Allah. Hendaklah mencintai makhluk kalau Allah ridha dan Allah mencintainya. Maka cinta kepada Allah itu yang hakiki. Sedangkan cinta kepada lainnya, karena Allah cinta kepada dia, maka saya pun cinta. Karena Allah cinta kepada orang saleh, maka aku pun cinta kepada orang saleh. Karena Allah cinta kepada nabinya, khalilnya, kekasihnya, maka kami pun cinta kepada rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini cinta tabi' li hubbillah, cinta yang sifatnya ngikut pada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulan di tatimmati hadzal bab. Harus diingatkan kembali, karena berkaitan dengan bab yang berikutnya, yaitu al-bab sabi', bab yang ketujuh. Fi anna al-Qur'an mutadamminun li awdiyatil qalb, li adwiyatil qalbi wa ilajihi min jami'i amradih. Bab yang berikutnya, yaitu bab yang ketujuh, bahwa al-Qur'an mengandung obat yang akan menyembuhkan hati. Wa ilajihi min jami' amradih, dan Al-Qur'an akan mengobati hati dari seluruh penyakit-penyakitnya, akan menyembuhkan dari seluruh penyakit-penyakitnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 57, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Kata Allah, wahai manusia, telah datang kepada kalian peringatan dan nasihat dari Rabb kalian. Wa syifaa'un lima fis sudur, dan sebagai penyembuh, sebagai syifa, obat bagi apa-apa yang di dalam dada. Apa yang fis sudur? Al-qulub. Hati-hati manusia. Berarti Allah menyebutkan Al-Qur'an yang datang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan dari Allah kepadanya sebagai wahyu, dikatakan oleh Allah telah datang kepada kalian mau'izatun min rabbikum wa syifa, telah datang kepada kalian peringatan, nasihat dan juga penyembuh buat apa yang ada dalam dada kalian, buat hati-hati kalian, obat buat hati kalian. Demikian pula dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah menyebutkan bahwa Al-Quran sebagai obat pula. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan, kata Allah, minal Qur'ani, ini bukan litab'ir, bukan menunjukkan sebagian minnya, tetapi nunazzilu minal Qur'an, kami turunkan dari jenis yang namanya Al-Qur'an, begitu. Ini bayan, sebagai bayan. Ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan yang namanya Al-Quran ini adalah sebagai syifa'un wa rahmatun lil mu'mini. Sebagai penyembuh, sebagai kasih sayang, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Qul inna a'udzubikumullah. Ayat pertama dan ayat kedua tadi menjelaskan bahwa Al-Quran adalah obat. Obat yang akan menyembuhkan hati. Wa qad taqaddama anna juma'a amradil qalbi fi amradis syubuhati wa syahawat. Dan sudah dibahas pada pembahasan yang telah lewat bahwa seluruh penyakit-penyakit hati terkumpul pada dua jenis penyakit, amradus syubhat wa amrad asyahawat, penyakit-penyakit syubhat dan penyakit-penyakit syahwat. Khonibuddin a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Kesimpulan yang kita baca tadi pada akhir bab yang sebelumnya, bahwa yang namanya manusia, bahkan seluruh makhluk yang hayyun mutaharrikun bil iradah, seluruh makhluk yang bergerak dengan keinginan, pasti dia harus memiliki unsur-unsur. Pertama, pengetahuan, keinginan, dan kemudian amalan mendapatkan keinginannya, dan yang keempat, bantuan, dukungan. Apa yang disebut pertama kali? Ilmu. Ketika dia punya keinginan, saya ingin makan, itu fitrahnya seluruh makhluk, pengen makan misalnya, pasti dia akan mencari apa, di mana, apa saja yang bisa dimakan, itu ilmu. Setelah ilmunya tahu makanannya ini yang bagus, dapatnya di sini, baru kemudian keinginan, usaha, dia berjalan ke sana berupaya untuk mencarinya. Kalau tidak berhasil, dia cari bantuan. Dari bantuan kesana kemari, apapun benda, apapun makhluk, apapun yang kira-kira bisa membantunya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Demikian pula hati ini, hati-hati manusia yang menginginkan Allah subhanahu wa ta'ala, menginginkan keridhaan Allah, dan dia harus tahu ilmunya. Bagaimana supaya Allah ridha? Bagaimana supaya Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepadanya? Berarti kalau ilmunya salah, maka silahkan, usaha sebesar apapun, sehebat apapun, gak akan mendapatkan hasil apa-apa. Kalau ilmunya sudah salah, apa yang akan didapat? Kalau salah pada ilmunya, inilah yang dinamakan penyakit syubhat. Inilah yang dinamakan penyakit syubhat. Kabur bagi dia. Apa yang baik buat dia, apa yang jelek bagi dia, dia gak ngerti, gak tahu ilmunya. Bagaimana mencarinya supaya Allah ridha, bagaimana menghindarinya supaya Allah jangan marah, gak tahu. Berarti hatinya sakit. Apa sakitnya? Sakitnya dalam bentuk syubhat, kabur. Mana hak, mana batil. Mana yang bikin Allah murka, mana yang membuat Allah ridha, gak ngerti. Tercampur, terkaburkan pada dia. Itu penyakit syubhat. Yang kedua, syahwat. Kalau unsur-unsur tadi sudah ada, ternyata dia tahu ilmunya dengan benar tepat. Tahu ini yang baik, ini yang jelek. Ini yang dicintai oleh Allah, ini yang dibenci oleh Allah. Dia tahu. Tetapi sayang, hatinya gak punya keinginan. Saya gak ingin, malas. Saya gak mau, berat. Saya tahu harus kesana. Tapi harus jalannya mendaki susah. Harus sholat 5 waktu, harus puasa sebulan penuh, harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Berat bagi saya. Saya gak mau yang berat-berat, yang enak-enak aja lah. Yang santai-santai aja lah. Sebagaimana yang Allah gambarkan, فَهَدَيْنَهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةِ. Kami tunjukkan dua jalan. Fala qatahmal aqaba, tetapi sebagian besar manusia enggak mau jalan yang mendaki, padahal tahu jalan yang mendaki itu menyelamatkan dia nantinya, akan membawa dia ke dalam jannah, ke dalam keriduan Allah, tapi enggak mau yang naik, enggak mau yang susah. Khairuddin a'azakumullah, ini penyakitnya penyakit syahwat. Kalau tadi penyakit syubhat, dia inginnya baik tapi enggak tahu caranya, tersesat dia, itu penyakitnya penyakit syubhat. Kalau tahu jalannya, tetapi keinginannya enggak ada, penyakitnya penyakit syahwat. Maka hati ini memiliki penyakit-penyakit, dan penyakit-penyakit itu kalau diklasifikasi ada dua jenis, ada penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Wal Qur'anu shifaa'un lin-nau'aini, dan Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah adalah untuk menyembuhkan kedua-duanya, penyakit syubhat dan penyakit syahwat sekaligus. Fafihi minal bayyinati wal barahinil qat'iyyah ma yubayyinul haqqa minal batil. Di dalam Al-Qur'an terdapat bayyinat, keterangan-keterangan yang jelas. Ilmu. Al barahinul qat'iyyah, bukti-bukti yang qat'i. Bukti-bukti yang pasti, bukti-bukti yang sangat tegas dan jelas. Yubayyin al haqqa minal batil, menerangkan mana yang hak, mana yang batil. Ini Qur'an. Menerangkan, menjelaskan, membuktikan bahwa ini hak, ini batil, ini benar, ini salah, ini yang akan membuat Allah ridha, ini yang akan membuat Allah murka, dijelaskan secara gamblang dalam Al-Quran. Menyembuhkan penyakit apa? Penyakit syubhat, yang kabur, yang tidak jelas, yang tadinya enggak ngerti mana hak, mana batil, yang tadi enggak tahu jalannya kemana supaya Allah ridha. Ini Al-Quran. Ifa'un lima fissudur, penyembuh bagi apa yang ada di dalam dada. Fatazulu amradus syubah, maka dengan keterangan-keterangan yang jelas, al-bayyinati wal huda, akan hilang penyakit syubah, syubhat-syubhat. Al-mufsidah, akan hilang syubhat-syubhat yang merusak, yang merusak lil ilmi wa tasawwuri wal idraki. Penyakit syubhat yang akan merusak ilmu, merusak gambaran seseorang, merusak pengetahuan seseorang, itu akan hilang semua nanti syubhat. Bihaitsu yaral asya'a 'ala ma huwa 'alayhi wa ma hiya 'alayhi, sehingga dia bisa melihat sesuatu 'ala ma hiya 'alayhi, sesuai adanya. Dia melihat hak sebagai hak, dia melihat batil sebagai batil, dia melihat ta'ah sebagai ta'ah, dan dia melihat bid'ah sebagai bid'ah. Ini sehat, berarti sehat, dan dia sudah tidak terkena penyakit syubhat. Kalau terkena penyakit syubhat, akan terkaburkan. Ini hak atau batil? Ini bid'ah atau sunnah? Ini syirik atau tauhid? Akan kabur. Tetapi dengan ilmu, dengan bayyinati wal huda, Allah turunkan dalam Al-Quran keterangan-keterangan, bukti-bukti, maka akan jelaslah mana hak, mana batil, mana yang benar, mana yang salah, mana sunnah, mana bid'ah, mana tauhid, mana syirik. Maka orang tadi akan melihat sesuatu ala ma hiya alaih, akan melihat sesuatu sebagaimana apa adanya. Kalau hak ya hak, kalau batil ya batil. Qala, kata Ibn Qayyim rahimahullah, wa laysa tahta adimis sama' kitabun mutadhamminun lil barahin wal ayati 'ala al matalib al 'aliyah min at tauhid wa ithbat as sifat wa ithbat al ma'ad wan nubuwat wa radd an nihal al batila wal ara' al fasida mithla al 'uqul wa asfaha bayanan fa huwa shifaa' 'ala al haqiqah min adwa' al shubah wa al shukuk. Qul bin 'azakum Allah, kata Ibn Qayyim, tidak ada satu kitab pun di muka bumi ini, tidak ada satu kitab pun tahta adibis sama, tidak ada satu kitab pun di bawah kolong langit, di bawah naungan langit ini, satu kitab pun yang mengandung bukti-bukti yang sangat jelas, tanda-tanda yang sangat jelas, yang memiliki tujuan-tujuan yang sangat tinggi, atau bimbingan-bimbingan yang sangat tinggi, penjelasan tentang tauhid, penjelasan tentang sifat-sifat Allah, penjelasan tentang bagaimana hari akhir nanti, bagaimana kenabian-kenabian, dan menjelaskan atau bisa membantah nihalil batilah, bisa membantah aliran-aliran sempalan, aliran-aliran batil, dan pendapat-pendapat yang merusak. Tidak ada yang mithlal Qur'an, tidak ada yang seperti Al-Qur'an. Qul inna a'udzu bikum Allah, berarti satu buku, satu kitab, Satu keterangan-keterangan tidak ada yang lebih jelas daripada Quran. Enggak ada yang lebih gamblang daripada Quran. Enggak ada yang lebih tinggi nilainya daripada Al-Quran. Penyembuh yang betul-betul menyembuhkan. Fa'innahu kafilun bidzalika kullih. Karena Quran menanggung atau lebih tepatnya menjamin semua itu. Menjamin menjelaskan tauhid secara gamblang, menjamin akan menjelaskan sifat-sifat Allah secara gamblang, menjamin menerangkan apa itu nubuwah, apa itu kenabian, dan menjelaskan pula bagaimana penyimpangan-penyimpangan orang-orang yang sesat. Al-Quran kafil. Mutadamminun lahu ala atammil wujuhi wa ahsaniha. Al-Quran mengandung di dalamnya sesempurna-sempurna gambaran, sebagus-bagus penjelasan. Wa aqrabuha ilal uquli wa afsahiha bayanan, dan yang paling dekatnya kepada akal, mudah dipahami oleh akal. Wa afsahuha bayanan, dan yang paling fasih dalam menjelaskan. Wa huwa syifa' 'alal haqiqah. Maka namanya Al-Qur'an adalah penyembuh secara hakiki. Min adwa'i syubah wa syukuk, dari penyakit-penyakit syubhat, dari penyakit-penyakit keraguan, dari penyakit-penyakit syak. Walakin dzalika mauqufun 'ala fahmihi wa ma'rifatil murad min. Tetapi yang namanya Al-Qur'an sebagai penyembuh yang menjelaskan secara gamblang tentang hak dan batil itu tergantung orang memahaminya. Memahaminya dengan tepat atau tidak tepat. Tergantung bagaimana mengenalinya dan mengetahui apa yang dimaukan dalam Al-Qur'an itu. Qadirina azakumullah, faman razaqahu Allah taala dzalika absar al-haq. Barang siapa yang Allah berikan padanya fahaman, pemahaman, maka dia akan bisa melihat kebenaran dan melihat jelas bagaimana kebatilan. Ayyanan biqalbihi, dengan nyata di dalam hatinya. Lihat benar-benar ini hak dan melihat benar-benar ini batil. Ayyanan bi'ainil qalb, dengan betul-betul nyata dalam hatinya. Qanibina azakumullah, bagaimana kita bisa tepat dalam memahami apa yang terkandung dalam Quran? Itu masalahnya. Al-Qurannya buku yang terbaik. Al-Qurannya adalah kitab yang paling tingginya, yang paling bagus dalam menjelaskan kebatilan dan menjelaskan kebenaran. Itu paling bagusnya. Tetapi bagaimana kita memahaminya dengan tepat dan mengetahui apa yang dimaukan dalam ayat itu dengan benar? Tentunya dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Rasulullah menjelaskan Al-Qur'an dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan contoh teladannya, sehingga seluruh apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan yang diucapkannya itu semuanya adalah cerminan Al-Qur'an, tafsir terhadap Al-Qur'an. Qanibina azakumullah, sehingga tidak bisa dipisahkan antara Al-Qur'an dengan sunnah Rasulullah. Enggak bisa dipisahkan antara Al-Qur'an dengan perilaku hidup Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kalau sudah tepat dalam memahami, Allah berikan pemahaman yang pas terhadap Al-Qur'an, maka dia bisa melihat kebenaran dan kematilan secara jelas gamblang. Kama yarar laila wan nahar, seperti melihat siang dan malam, sangat yakin. Kalau datang malam dia akan yakin bahwa ini malam. Jika datang siang dia yakin ini siang. Walaupun semua orang sepakat menyatakan bahwa ini malam, kamu akan mengatakan dengan tegas, tidak, ini siang, saya yakin. Demikian pula sebaliknya. Ketika malam tiba, kemudian mereka mengatakan kepada kamu bahwa ini siang hari, kamu akan tertawa. Dan kamu akan mengatakan, gila kamu. Ini adalah malam hari dengan jelas. Walaupun orang, tiga orang, empat orang, 100 orang datang menyatakan ini siang, kamu tetap ala istiqamah. Kamu tetap istiqamah bahwa ini malam, saya yakin. Enggak peduli dengan kalian. Yakinnya bukan main. Siapa yang memahami Quran dengan benar, dia akan memiliki keyakinan yang seperti itu. Silakan datang para pembawa syubhat, silakan datang para penipu, penipu agama. Silakan datang berduyun-duyun menyatakan kepadamu bahwa yang hak bukan itu tapi ini, yang batil bukan itu tapi ini, yang sesat itu adalah ini, yang teroris itu adalah ini dan itu. dibolak-balikan kebatilan, kebenaran, kebatilan, dikatakan sunnah sebagai bid'ah, dikatakan bid'ah sebagai sunnah, dikatakan syirik sebagai tauhid, dikatakan tauhid sebagai syirik, dikatakan yang baik sebagai kejelekan, dikatakan yang jelek sebagai kebaikan, dikatakan kebaikan-kebaikan sebagai kaku, kasar, dan dikatakan suatu kebatilan-kebatilan sebagai perkara yang bagus, luas, gaul. Silakan. Silakan tebarkan syubhat sebanyak-banyaknya, kamu akan tertawa dan menyatakan saya yakin. Ini yang hak. Apa yang dikatakan dalam Quran? Bagaimana saya tidak yakin matahari bersinar terang, sedangkan mereka menyatakan ini malam? Gila mereka. Ini khulaf bin a'azakumullah, keyakinan yang dikatakan ainal yakin. Keyakinan yang dikatakan sebagai keyakinan yang basirah. Khulaf bin a'azakumullah, Al-Quran adalah menjelaskan kebenaran secara gamblang dan jelas, sehingga siapa yang memahaminya, dia tidak akan bisa diragukan lagi oleh siapapun. Qala rahimahullah, berkata Bukhayyim rahimahullah, wa'alima anna ma'adahu min kitabin nasi wa arائihim wa ma'kulatihim bayna ulumin la tiqata biha wa innama hiya arangun wa taqlid wa bayna dununin kadibah la tughni 'anil haqqi syai'a. Setelah mengetahui kebenaran Al-Qur'an secara gamblang, maka dia akan meyakini kebenaran seperti meyakini siang dan malam, dan tahu pula bahwa kitab-kitab lain selain Al-Qur'an dari kutub-kutub manusia, dari buku-buku manusia yang isinya pendapat-pendapat, yang isinya akal-akalan, yang isinya adalah perkara-perkara yang bukankah berarti-berarti. Coba kamu pikir, kitab-kitab manusia yang seperti ini, antara dua, baina ulumin la tiqata biha wa baina dhununin kadibah, bisa jadi itu ilmu yang tidak tiqah, tidak mercayani. Ya, ini tidak meyakinkan. Walaupun itu merupakan berita. Ini kan berita. Gak bisa disalahkan, gak bisa dibenarkan yang namanya berita. Loh, bisa kita salahkan, bisa kita benarkan. Dia tahu dari mana, bagaimana membuktikannya. Iya. Tetapi yang jelas pembicaranya bukan yang maha benar. Maka ada kemungkinan dusta. Lagi kata biha. Tidak ada ketikohan padanya. Atau dunun kadzibah la tughni 'anil haqqi syai'a, atau perkiraan-perkiraan yang tidak ada kepastian di dalamnya. Dua kemungkinan. Bisa jadi berita yang belum tentu benar, atau prasangka yang tidak membawa kebenaran. Qul inna a'udzubikumullah, kalau ada orang datang membawa berita kepada kamu, apakah kamu langsung percaya? Tidak. Berita benar atau berita salah. Apalagi dzon. Sepertinya saya kira, kalau sudah begini, saya duga, dugaanmu, prasangkamu, apakah yugni anil haq? La yugni anil haqi syai'a. Enggak bisa mendatangkan kebenaran sedikit pun. Wa baina umurin sahihatin la manfa'ata lil qalbi fiha, wa baina ulumin sahihatin qad wa'ar at-tariqa ila tahsiliha wa afalul kalam fi itsbatiha. Atau kemungkinan lainnya, ilmu atau perkara-perkara yang benar tapi enggak bermanfaat. Perkaranya benar tapi enggak bermanfaat. Oh, di sana ada pohon rubuh, tumbang. Ah, yang benar. Benar, kalau benar apa untungmu? Kalau enggak tahu apa rugimu? La manfa'ata fiha. Enggak ada manfaatnya. Bisa jadi kalau buku-buku lain selain kitabullah, bisa jadi kalaupun umurun sahihah la yanfa', perkara-perkara yang benar tapi apa urusannya denganmu? Benar tapi apa untungnya buat kita, buat hati khususnya, apa untungnya? Atau kemungkinan lainnya, ulumin sahihatin qad wa'aru at-tariqa ila tahsiliha, atau perkara yang benar tetapi susah untuk dicapai. Wa'ar artinya di atas puncak gunung yang terjal. Wa'ar susah untuk dicapai. Ketika dicapai, wa'atalul kalam fi isbatiha, tetapi berpanjang lebar untuk menyatakan kebenaran tadi. Panjang berputar-putar kesana kemari sampai kesimpulannya bahwa ini hak yang kalau kita baca Quran satu kalimat selesai. Sama-sama kita mendapatkan dari sini kebenaran, dari buku lain dapat kebenaran, tapi dari Al-Quran jelas kebenarannya pasti dan tidak susah ngambilnya. Qutufuha daniyah. Qutufuha daniyah. Untuk memetiknya gampang, mudah. Sedangkan buku-buku mereka, buku-buku ahli filsafat, ahli kalam, berputar-putar kesimpulannya berarti Allah itu ada. Ya dari dulu. Dari dulu kita tahu kalau Allah itu ada. Kamu sampai 3 jilid, 4 jilid hanya membahas kesimpulannya itu. La haula wala quwata illa billah. Kasihan membuang waktu 3 jilid berapa tahun. Kuliah 4 tahun. Kalau ketemu kisah mencari Tuhannya. Kalau ternyata enggak ketemu, sesat mereka. Kalau ketemu pun kita katakan kejauhan. Harus berputar-putar sekian panjang. Ikhwan fillah na'azakumullah. Apalagi ternyata setelah berputar-putar didapatkannya perkara yang sedikit. Sedikit. Kalaupun dikatakan benar, tapi sedikit sekali. Ikhwan fillah na'azakumullah. Gambarannya seperti apa yang dikatakan lahmu jamalin ghassin ala ra'sin jabalin wa'rin la sahla fayurtaqa wa la samin fayuntaqal. Lahmu jamalin ghassin, daging unta yang sudah agak rusak, kurus lagi, ala ra'si jabalin wa'rin, di puncak gunung yang terjal, la sahla fayurtaqa, jalannya tidak mudah untuk dinaiki, juga dagingnya tidak bagus untuk diambil. Ngapain susah-susah naik ke atas? Iya kan? Qul inna a'udzu, masih ingat? Ini adalah petikan hadis yang panjang ketika beberapa wanita sahabiat berbicara bersama Aisyah radhiyallahu taala anha, masing-masing menceritakan keadaan suaminya, keadaan keluarganya. Sampai-sampai dia gambarkan salah satunya seorang wanita yang menyatakan bahwasanya suamiku seperti jamalin ghattin ala ra'si jabalin wa'rin la sahla fayurtaqa wa la samina fayuntaqal. Ini sudah menjadi peribahasa. Peribahasa yang sedikit faedahnya tapi susah didapatnya. Didapatnya susah, faedahnya susah. Atau faedahnya sedikit, didapatnya susah. Maka digambarkan lahma jamalin ghattin ala jabalin wa'r. Daging unta yang agak rusak tapi ada di atas tertulis. Untuk dinaiki tidak mudah. Untuk dipindahkan, untuk apa? La sahla fayurtaqa, tidak mudah sehingga bisa dinaiki. Wala samin fayuntaqal, dan tidak pula gemuk dagingnya. Kalau saja dagingnya gemuk, bagus, maka niscaya akan dinaikin walaupun susah terjal. Akan berupaya berlomba-lomba orang untuk naik ke atas dan mengambil daging tersebut. Kalau samin. Kalaupun tidak samin. Tetapi jalannya mudah, maka akan dinaiki. Tapi ini mau dinaiki jalannya susah. Mau berupaya ke atas, dagingnya pun rendah nilainya. Qul inna a'udzubikumullah wa ahsan ma 'indal mutakallimin wa ghairihim. Fa huwa fil Qur'ani ashahhu taqriran wa ahsana tafsiran. Kalaupun dalam ilmu kalam itu ada perkara yang hak, yang asannya, yang paling mendingnya dari mereka, itu sudah ada dalam Quran. Ashahhu taqriran, lebih sahih, lebih benar, lebih pas dalam menerangkannya. Wa ahsana tafsiran, dan lebih bagus tafsirnya. Kalaupun ada yang paling mendingnya dalam ilmu kalam, dalam kitab-kitab mereka, sudah ada dalam Quran. Dengan lebih gamblang, dengan lebih jelas, lebih bagus tafsirnya, lebih bagus pula ungkapannya. Falaisa indahum illa takalluf wa tatwil. Berarti ilmu kalam, buku-bukunya para ahli kalam tidak lain kecuali tatwil wa takalluf. Tidak lain kecuali memberat-beratkan diri, menyusah-nyusahkan diri, wa tatwili wa ta'qid. Memperpanjang lebar, bersusah payah, mempersulit diri, itu ilmu kalam. Wong kalimat ada sudah dipaham oleh anak kecil. Anak kemarin masih kecil, ngerti enggak kalimat ada? Ngerti dia. Ini mahasiswa. Mahasiswa mempelajari ada itu apa? Apakah ada? Babnya bab hakikat ada. Kasihan. Wallah kasihan. lebih rendah dari anak TK, mempelajari perkara-perkara yang sudah gamblang. Bahkan dikatakan oleh para ulama, as'abut ta'rif, ta'riful ma'ruf. Sesulit-sulit definisi adalah mendefinisikan sesuatu yang sudah ma'ruf. Sesusah-susah mendefinisikan sesuatu yang paling susah adalah mendefinisikan sesuatu yang sudah dipaham. Ada itu apa sih? Loh, gimana nerangkannya? Susah. Kenapa? Sudah ma'ruf. Sudah jelas. Semua orang tahu apa itu ada. Ini dibahas. Ada itu adalah begini, begini, begini. Mempersulit diri. Takalluf wa tatwil. Berpanjang lebar. Memberat-beratkan diri. Falaysa indahum ila takalluf wa tatwil ta'qid. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair. Laulat tanafusu fid dunya lama wudi'at kutubut tanadur. Kalau saja bukan karena berlomba-lomba untuk cari dunia, enggak akan diletakkan, enggak akan dikarang, enggak akan ditulis buku-buku tanadur. Buku-buku tanadur, buku-buku ilmu kalam. Buku-buku munadharah, bantah-membantah secara ilmu kalam, ilmu debat. Kalau saja bukan karena berlomba-lomba mencari dunia, enggak akan ditulis buku-buku ilmu kalam. Al-Mughni wal Al-Umud. Ini judul-judul buku mereka, Al-Mughni dan Al-Umud. Yuhalliluna bi za'min minhum 'aqdan wa billadhi wada'uhu zadatil 'uqad. Mereka mengaku-ngaku bahwa mereka menulis buku itu adalah untuk melepaskan simpulan, untuk melepaskan kesulitan. Yuhalliluna 'aqdan, melepas 'aqdan. Ternyata billadhi wada'uhu, ternyata dengan apa yang mereka tulis, apa yang mereka susun dalam buku-buku mereka, zadat al-uqadu, justru bertambah simpulannya, bertambah sulit dibuka. Qanifinna'azakumullah, ini gambaran buku-buku ilmu kalam. Mereka tulis katanya untuk menyelesaikan masalah, mereka tulis untuk menyelesaikan simpulan, ternyata dengan tulisan mereka bertambah semakin sulit, bertambah semakin terikat simpulannya, zadat al-uqadu. Qanifinna'azakumullah, fahum yaz'umun annahum yadfa'una billadhi wada'uhu syubha wasyukuk. Mereka menganggap bahwa kitab-kitab mereka itu mereka tulis untuk menghilangkan syubhat-syubhat dan keraguan-keraguan. Untuk menghilangkan syubhat-syubhat dan keraguan-keraguan. Ini za'am. Menurut pengakuan mereka, billadhi wada'uhu, menurut pengakuan mereka yang menulis buku-buku filsafat itu, bahwa mereka tulis untuk menghilangkan syubhat-syubhat, untuk menghilangkan syak, untuk menghilangkan keraguan. Tetapi al-fadil, al-zaki, ya'lam anna syubah wa syukuk zadat bidalik. Seorang yang fadil, seorang yang cerdas, dia pasti akan mengetahui bahwa mereka justru menambah keraguan. Menambah gambaran-gambaran yang semakin sulit. Silahkanlah. Sudah banyak pengalaman, gak perlu kita coba. Jangan kita coba. Cukup dengan percobaan orang lain. Sudah banyak yang mencobanya dan lapor. Menerangkan kepada kita, saya sudah mencobanya, ternyata semakin sulit. Cukup. Kalau ada seorang yang sudah membuktikan dengan kepalanya bahwa tembok ini keras dan tembok berdarah dia kepalanya, jangan kamu katakan saya belum percaya sampai saya coba. Jangan bodoh. Jangan kamu coba sampai berdarah kepalamu baru mengatakan, iya ternyata keras. Itu dungu namanya. Cukup dari pengalaman orang lain. Sekarang ilmu kalam. Al-fadil, al-zaki, seorang yang fadil, seorang yang utama, seorang yang cerdas, mesti akan tahu, mesti akan bisa membuktikan bahwa buku-buku filsafat itu tidak menambah keterangan, tidak menambah kejelasan, tidak menghilangkan syubhat wa syukuk, tetapi justru menambahnya. Menambah keraguan-keraguan, menambah kekaburan-kekaburan, menambah syukuk, menambah syak. Wa minal muhal an la yahsul asy-syifa wal huda wal 'ilm yaqin min kitabillah ta'ala wa kalami rasulih. Maka kitabullah yang akan menyembuhkan, minal muhal, mustahil tidak akan didapatkan kesembuhan, mustahil enggak akan didapatkan petunjuk bimbingan dari Quran dan dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak mungkin akan tidak didapatkan. Tidak mungkin akan tidak terbimbing. Artinya seorang yang membaca Al-Quran, membaca Sunnah, mesti akan terbimbing kepada kebenaran. Wa yahsul min kalami haula'il mutahayyirin al-musyakkikin asyakin alladzina akhbara alwaqif ala nihayat. Adapun buku-buku lain, buku-buku filsafat yang ditulis isinya pendapat-pendapat menurut saya, menurut fulan, menurut Prastoa, menurut Aristoteles, menurut fulan, itu adalah buku-buku para mutahayyirin, buku-buku orang bingung. Al-mutasyakkikin, buku-buku orang yang membuat keraguan. Asyakin, yang ragu. Orang yang ragu dan meragukan orang lain. Mutasyakkikin, yang membuat ragu orang lain. Asyakin, orang-orang yang dirinya ragu. Berarti mereka orang yang ragu, orang yang bingung, yang menularkan kebingungannya pada orang lain. Alladzina akhbara al-waqif, dan berita ini sudah dikhabarkan oleh seorang yang waqif ala nihayati iqdamihim, yang sudah berdiri di ujung akhir perjalanan ilmu filsafat. Sudah berdiri di ujung akhir perjalanan ilmu filsafat. Yang bisa dikata, kata Ibnul Qayyim dan kata para muhakkik, bahwa orang ini bisa dikatakan a'lamun nas fi zamanih, dia paling alim di antara manusia di zamannya tentang ilmu filsafat, tentang ilmu kalam. Yang paling alimnya, ternyata dia membuktikan ilmu tersebut tidak membawa kebenaran, tidak membawa ketenteraman, tapi justru membuat orang gelisah dan ragu. Qala ibn a'azakumullah, dikatakan oleh beliau, nihayatul iqdamil uqul iqalu wa aktsaru sa'il alamina dalalu wa arwahuna fi wahshatin min jusumina wa hasilu dunyana adhan wa wabalu ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. Kata beliau, yaitu Al-Fakhr Ar-Razi yang meninggal tahun 311. Qul ibn a'azakumullah, dalam syairnya yang diberi judul Aqsamul Ladzat, kata beliau, nihayatu iqdamil uqul iqal, sesungguhnya ujung akhir dari mengutamakan akal adalah iqal. Iqal itu kebuntuan. Buntu akhirnya. Kalau mendahulukan akal, akhirnya buntu. Wa aktsaru sa'il alamina dalalu, dan kebanyakan usaha-usaha manusia seluruhnya dalam keadaan sesat. Usahanya gagal dan sesat. Wa ruhuna fi wahsyatin min jusumina, sedangkan ruh-ruh kita sudah gelisah di badan-badan kita. Wa hasilu dunyana adan wa wabalu, sedangkan hasil yang dihasilkan oleh dunia kita hanya beban, rasa sakit dan bencana. Qanibidina azakumullah, ruh-ruh yang gelisah di tubuh kita artinya kita mempunyai umur sementara. Mempunyai umur singkat. Ruh kita sebentar lagi berakhir. Maka jangan bertele-tele membahas panjang lebar tentang hakikat ada. Jangan buang waktu. Arwahuna fi wahsyatin min jusumina, ruh-ruh kita sudah gelisah di badan-badan kita, sebentar lagi akan berpisah, sebentar lagi akan keluar ruh itu dari jiwa kita, yang artinya kita akan mati. Walam nastafid min bahsina tula umrina, kata Fakhrur Razi, kami enggak mendapatkan faedah apapun dalam pembahasan kami tula umrina, sepanjang umur kami. Jadi umur beliau mempelajari ilmu filsafat, lam nastafid, tidak mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan faedah. Siwa an jama'na fihi qila wa qalu, kecuali hanya mengumpulkan katanya dan katanya. Qul inna a'azakum Allah, masih belum berakhir ucapan beliau Fakhrur Razi. Kata Fakhrur Razi selanjutnya, laqad ta'ammaltu tariqal kalamiyah, aku sudah pelajari jalan-jalan ilmu kalam. Wal manahij al falsafiyah, kami sudah pelajari semua rambu-rambu ilmu filsafat. Fama ra'aituha tashfi 'alilan, maka aku tidak melihat ilmu itu bisa menghilangkan dahaga. Wala tarwi ghalilan, dan tidak pula bisa menghilangkan haus, menghilangkan lapar. Tidak menyembuhkan penyakit, tushfi 'alilan, menyembuhkan penyakit. Wala tarwi ghalilan, dan tidak pula menghilangkan dahaga. Ini kata seorang tokoh ahli yang paling alimnya tentang ilmu filsafat, pada akhirnya taubat. Menyesal seumur hidupnya mempelajari ilmu filsafat, ternyata lam nastafid min bahtila tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu, kami enggak mendapatkan faedah apapun sepanjang umur kami mempelajari ilmu filsafat, kecuali mengumpulkan katanya dan katanya. Qala Plato, qala Aristo, qala fulan, qala fulan. Wa ra'aitu aqrabat tariq, masih kata Fakhrul Razi. Dan aku melihat jalan yang paling singkat, yang paling mudah untuk mendapatkan kebenaran adalah tariqal Qur'an. Jalan Al-Qur'an. Iqra fil itbar. Silakan baca. Untuk menetapkan sifat Allah, tinggal baca Al-Qur'an. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Maha Tinggi di atas arsy-Nya. Selesai. Enggak perlu panjang lebar bertele-tele membahasnya dengan akal-akalan. Kalau mau tahu Allah Maha Tinggi, tinggal baca. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u. Kepadanya kalimat-kalimat yang baik diangkat. Kepada Allah diangkat kalimat yang baik. Wal 'amalus shalih, dan amalan saleh diangkat kepada Allah. Kalau diangkat kepada Allah, berarti Allah di atas. Selesai. Berarti Allah Maha Tinggi. Tinggal baca ayat Allah Subhanahu wa taala untuk menerangkan tentang sucinya Allah, tidak mungkin sama dengan makhluk. Tinggal baca laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Sesungguhnya tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Tinggal baca wala yuhituna bihi ilma, dan tidak akan bisa meliputi Allah ilmu siapapun. وَمَنْ جَرَبَ مِثْلَ تَجْرُبَتِي عَرَفَ مِثْلَ مَعْرِفَتِي. Siapa yang mencoba seperti pengalamanku, maka niscaya dia akan mengetahui seperti apa yang aku ketahui. Titik. Apa artinya? Artinya ini pengalaman beliau, yang kalau siapa yang mencoba, pasti akan berhasil atau pasti akan mengalami hal yang sama. Ya, ini membuktikan, mengetahui. Sehingga Qur'an azakumullah ini bukan ajakan untuk mencoba, bukan. Karena mencoba sesuatu yang sudah dibuktikan oleh orang lain adalah membuang waktu. Jangan sampai kita nunggu berdarah dulu untuk mengetahui tembok itu keras. Gak perlu. Cukup dari orang lain. Si Fulan pernah membenturkan kepalanya. Pernah dia nabrak tembok, begini kejadiannya. Cukup. Pengalaman dia cukup. Maka pengalaman Fakhrul Razi rahimahullah wa ghafarallahu lahu cukup bagi kita untuk membuktikan bahwa jalan untuk mencari kebenaran dan jalan untuk menyembuhkan hati dari penyakit-penyakit syubhat adalah dengan membaca Quran, mempelajarinya, dan mempelajari tafsirnya dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu taala alam. Kita akan lanjutkan dengan masalah penyembuhan penyakit syahwat. Kalau tadi syubhat, yang berikutnya adalah syahwat. Nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.